Bulan nu ngagantung di langit batu biru, tinggal sapasi sesampurnama kamari. Tantang sasonoan suka bunga, segala rasa dibedah. Bulan nu ngagantung di langit batu biru, tinggal sapasi sesampurnama kamari. Sahidup samati moal iana, insya Allah moal bekas. Dina ruang hati nu aya ukur salira, dina ruang hati pasti ngan ukur salira. Bulan di langit batu hiu, sesa purnama kamari. Pepeting nyaksi nyabang Rusia moal betus pasti. Gantung di langit batu hiu, tinggal sapasi sesampurnama kamari. Sahidup samati moal iana, insya Allah moal pegang. Dina ruang hati nu aya ukur salira, hati pasti ngan ukur salira. Bulan di langit batu hiu, sesa purnama kamari. Bulan sepepeting nyaksi nyabang Rusia moal betus pasti. Purnama kamari, bulan sepepeting nyaksi nyabang Rusia moal betus pasti. Sesa purnama kamari, bulan sepepeting nyaksi nyabang Rusia moal betus pasti.